الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada hari ini Jumat tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1443 Hijri atau bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2021, kita memulai kajian pertama ini yang telah terhenti kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. InsyaAllah ta'ala panitia akan melihat antara hari Jumat atau hari Ahad pada setiap awal bulan kajian mengenai kitab Nawakidul Islam di Masjid Ulul Albab Harasahullahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan masjid ini dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita mulai kajian yang jadwalnya telah tersebar mengenai pembatal keislaman, sebagai pendahulu atau mukaddimah, nasihat dari saya pribadi untuk pembicara awalan, kemudian untuk para hadirin dan para pendengar, agar senantiasa kita mengikhlaskan niat menghadiri majelis ta'lim untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Karena ikhlas ini merupakan inti dan sebab diterimanya semua amalan, terlebih lagi menuntut ilmu ini bagian daripada ibadah. Menghadiri majelis ta'lim ini mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala ibadah. Maka wajib menghadirkan keikhlasan di dalam hati, hanya untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena sayang datang dari tempat-tempat jauh, kemudian tidak mendapatkan fadilah tersebut. Dalam surat Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan di dalam agama yang lurus, agama yang benar. Nah, maka talabul ilmi pun juga dibutuhkan keikhlasan. Bukan untuk mencari kepentingan duniawi, bukan untuk mencari martabat, derajat, kesuksesan, dan lain-lain. La. Nah, agar kita menjadi seorang muslim yang memiliki basirah, memiliki modal di dalam bertafaqquh atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, mencari ilmu ini hukumnya wajib. Nah, wajib bagi orang awam, apalagi wajib bagi orang-orang yang jahil untuk mengangkat penyakitnya, kejahilan tersebut. Karena kebodohan itu ibarat virus, bakteri, obatnya adalah ilmu. Nah, begitu pula wajib bagi para penuntut ilmu, thullabul ilm, dan wajib pula bagi para ulama, para masyayikh, mereka tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Nah, ketika murid-murid Imam Ahmad melihat begitu semangatnya beliau, umur sudah tua renta, tangannya selalu beliau pegang pena. Ila mata ya Imam, sampai kapan seperti ini wahai Imam? Beliau mengatakan minal mahbara ilal makbara. Dari pena sampai ke liang lahat, dari pena sampai ke kuburan, sampai ajal menjemput kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ini hadis sahih. Sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dari banyak para sahabat, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Mas'ud. Nah, dan hadis ini pula walaupun disebutkan muslim tapi masuk di dalamnya kaum muslimah, karena enggak ada perbedaan dalam perkara syariat. Hampir mayoritas hukum kepada laki-laki juga merupakan hukum kepada wanita, kecuali yang ada perbedaan di sana, pengecualian. Wa illa mayoritas hukum-hukum yang terdapat dalam perkara syariat juga merupakan hukum bagi kaum wanita. Maka menuntut ilmu bagi kaum wanita pun juga merupakan sebuah kewajiban. Yang mana dengan menuntut ilmu ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat kita di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu, meniti ilmu, mendulang ilmu, semangat dalam mempelajarinya dengan beberapa derajat. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan kecuali dalam perkara ini. Allah abadikan dalam surat Ar-Rum, wa qul rabbi zidni madza ilma. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Dan Anda tidak akan dapat, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kecuali dalam perkara ini. Yang dimaksud adalah ilmu Al-Qur'an, ilmu Sunnah, Al-Hikmah. Yang dengan ilmu tersebut, ikhwani afidhakumullah, seseorang menjadi bertakwa. Ini tujuan dicarinya ilmu. Seorang menjadi lebih berakal. Dia punya pembimbing. Dia ada benteng. Ilmu yang menjaga dirinya dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam bala dan bencana. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan dalam Al-Qur'an di dalam perkara ilmu. Dengan menuntut ilmu seseorang akan mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia akan berhati-hati pula, waspada kepada hak-hak umat manusia, enggak sembrono. Enggak asal-asalan. Tahu hak manusia merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi madza? Hal ulama. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Kenapa? Ilmu mereka semakin banyak. Semakin banyaknya ilmu, seseorang menjadi takut kepada Allah. Semakin banyaknya ilmu, seseorang itu semakin berhati-hati. Nah, bukan semakin tambah ilmu, seseorang sembrono, ngawur. Nah, dalam berucap maupun di dalam apa? Berbuat. Nah, oleh sebab itu, di dalam kitab Az-Zuhd karangan Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah athar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Athar dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau menegaskan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan. Nah, fasih dalam berbicara, itu bukan patokan ilmu. Menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dari sunnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketika berbicara membuat orang terbelalak, enggak ada yang ngantuk. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, laisa la ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan cuma banyaknya periwayatan atau banyaknya tulisan, banyaknya karangan, banyaknya buku. Wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut ada di dalam hati. Rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, betapa banyak para ulama enggak punya karangan sama sekali. Tapi dikenang namanya. Disebut nama mereka mendapatkan doa rahimahullah. Betapa pula di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sedikit sekali dalam periwayatan hadis. Seperti siapa? Abu Bakar Siddiq. Banyak apa enggak periwayatannya dalam hadis? Kita sering mendengar siapa? Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Abu Bakar Siddiq sedikit sekali. Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Enggak sebanyak selainnya. Apakah itu menunjukkan mereka adalah orang-orang yang kurang ilmu? Enggak. Hum a'lamun nas. Mereka adalah manusia paling alim. Sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan di sini. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Periwayatannya mereka sedikit. Benarnya perkataan Ibnu Mas'ud, "Laisa al-ilmu bi kathratir riwayah." Ilmu itu enggak harus banyaknya periwayatan. Innama al-ilmu khasyah. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh karenanya berkata pula Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau menegaskan, al-alim man khasyallah. Al-alim man khasyallah, yang dikatakan alim, orang punya ilmu, yang senantiasa khawatir, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mereka senantiasa menghitung-hitung ucapannya, perbuatannya, mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, banyak berkata, banyak berucap, banyak berbuat, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Nah, oleh sebab itu Yahya bin Abi Katsir mengatakan, al-alim man khasyallah, orang yang punya ilmu dikatakan alim, mengerti, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada dirinya, takut kepada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada yang terlupakan. Begitu pula takut untuk menerobos, menerjang hak-hak umat manusia. Nah, oleh karena itu ikhwani afidhakumullah, para ulama ini membagi ulama. Ahlul ilmi membagi para ulama itu menjadi tiga. Orang yang punya ilmu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-alim billah wal-alim bi amrillah. Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal hukum-hukum Allah. Yang kedua, al-alim billah laisa bi'alimin bi amrillah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak mengenal hukum-hukumnya. Macam yang ketiga, yang terakhir, al-alim bi amrillah laisa bi'alimin billah. Kebalikan yang kedua. Orang mengenal hukum-hukum Allah tapi tidak mengenal Allah. Yang pertama tadi apa? Hah? Al-alim billah wa bi amrillah. Orang yang mengenal apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal apa? Hukum-hukumnya. Nah, mereka mengenal Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan indah. Dan dia mengenal hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, al-hudud, batasan-batasan, faraid, perkara-perkara syariat. Dan yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, baru disebut sebagai alimun rabbani. Murabbi, pembimbing, pembina. Disebut sebagai apa tadi? Alim, rabb, rabbani. Kita kan sering dengar ya, kata-kata apa? Rabbani, rabb. Apa sih artinya rabbani itu? Alladhi alima. Orang yang mengerti ilmu. Semakin banyaknya ilmu dia semakin tawadhu. Karena biasanya ikhwani afidhakumullah, orang yang baru mengenal ilmu apa? Sombong. Takabur. Merasa dia apa? Di atas segala-galanya. Yang lain kerucu. Yang lain ini di bawahnya. Nah, ketika sampai pada ruas yang berikutnya, dia mengerti ternyata, nah, dia banyak tidak mengertinya daripada memahami. Dia merasa kalau ilmunya ternyata enggak begitu banyak. Yang ketiga, semakin dalam. Seperti apa? Padi. Kalau sudah padi keluar gimana? Nunduk. Merasa bahwasanya dia tidak ada apa-apanya. Laisa bisi. Aku enggak ada. Enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Mereka lebih afdal. Sehingga dia merasa tawadhu. Nah, maka yang dimaksud dengan Rabbani adalah alladhi alima. Orang yang mengetahui, yang mengerti ilmu. Wa amila, dan dia amalkan ilmu tersebut. Ilmunya tadi apa? Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mencari ilmu bukan untuk disebut sebagai ustadz atau syekh atau alim atau ulama. Supaya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tersebut. Supaya diterima sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian, wa'allama. Ini dimaksud dengan Rabbani. Dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Jadi yang dimaksud dengan Rabbani apa? Alima. Wa'amila. Wa'allama. Alima mengetahui, mengerti, belajar. Amila mengamalkan. Dan allama mengajar, berusaha, berdakwah atas apa yang dia punya, enggak berlebihan. Ini yang dimaksud dengan apa? Rabbani. yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang rabbani, karena kalian mengajarkan Al-Qur'an dan kalian mempelajarinya. Maka ini merupakan golongan yang paling selamat, ikhwani hafizakumullah. Semoga kita termasuk dari golongan yang pertama ini. Memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Semangat. Kemudian yang kedua tadi apa? Alim billah walaysa bi'alimin bi'amrillah. Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak mengenal hukum-hukumnya. La ya'lam al-hudud wal fara'id. Dia enggak tahu batasan-batasannya ini sampai di mana sih? Enggak terlalu faham kepada perkara syariat. Sehingga otomatis ikhwani afidhakumullah, yang dia jadikan imam adalah kebodohan, kejahilannya. Oh, enggak faham hukum-hukum Allah, batasan-batasannya. Sehingga yang dia selalu bawa adalah kebodohan, kedunguan, dan kejahilan. Ini musibah. Kemudian yang ketiga, alimun bi amrillah, orang yang faham, mengenal hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, perkara syariat mungkin di luar kepala, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, perkataan para ulama, ussalaf, tabi'in, atba'ut tabi'in, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para ulama sebutkan persisian yang ada, dan. Wa laysa bi'alimin billah, tapi dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ilmu cuma dia apa? Di lisan. Gak sampai ke dalam hati. Mengenal hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga gak takut. Gak takut hukumannya, gak takut balasannya. Ilmu hanya dia apa? Ucapan. Paham kepada perkara-perkara agama, enggak mengenal Allah, enggak takut kepadanya. Sehingga apa? Batasan-batasan selalu dia terobos. Sehingga yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, yang selalu dia ikuti adalah hawa nafsunya. Yang selalu dia ikuti adalah hawa nafsunya. Oleh sebab itu perkataan syair, iyyaka wa an yadhrib lisanuka 'unuqak, hati-hati lisanmu ini menyambar lehermu. Hati-hati lisanmu ini menebas lehermu sendiri, pepatah Arab, maghalatul Arab. Iyyaka wa an yadhrib lisanuka 'unuqak, hati-hati lisanmu ini menyambar lehermu sendiri. Nah. Iso ujar lan ngajar tapi ra iso ngelakoni. Naam. Rubba kalimatin qala li sahibiha da'ni, betapa banyak kalimat yang diucapkan, kalimat yang keluar, tapi kalimat tersebut berucap kepada yang berkata, tinggalkan aku. Dia berkata-berkata seolah-olah dia mengatakan tinggalkan aku, sehingga umat manusia lari darinya. Naam. Sehingga ilmu cuma apa? Di lisan. Faham kepada perkara hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mengenal Allah dalam batasan-batasannya. Boleh untukku, tidak boleh apa? Untukmu. Nah, maka ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fiikum, bahwasanya ilmu ini menambah seseorang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal hukum-hukumnya. Nah. Maka sekali lagi kita datang ke masjid ini, Masjidul Albab, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk talabul ilmi, yang itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, jangan sampai ikhwani afidhakumullah kita tersinggung. Jangan sampai kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengenal, mengetahui kehidupan dunia, tapi kepada kehidupan akhirat mereka lalai. Ini banyak sekali di antara kaum muslimin, terlebih lagi zaman-zaman terakhir. Orang sudah malas mempelajari agama. Fitnah dunia menjadi tolak pijakan mereka. Bangun tidur sampai malam hari yang dia pikir hanya kemaslahatan duniawi saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita sebut tadi, mengetahui seluk-beluk dunia tapi dalam perkara akhirat mereka lalai. Enggak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang alim dari kalangan para tabi'in, beliau mengatakan, "Anna ahadakum la yanqur ad-dirhama bi tarfi dhufrihi." Sesungguhnya ada di antara kalian, kata Hasan al-Basri, dia meletakkan dirham di ujung kukunya. Dirham ini apa? Perak. Inna ahadakum la yanquru dirhama fi tarfi dhufrihi. Seorang di antara kalian ada yang meletakkan perak di ujung kukunya. Fayadhkur waznahu wa la yukhti. Baru diletakkan di ujung kuku, dia langsung bisa paham timbangannya berapa. Nah, bagi digital, kata Hasan al-Basri, gak ada pada zaman itu. Di antara kalian ada yang meletakkan dirham perak di ujung kukunya, dia langsung mengetahui, paham, oh ini sekian gram, mungkin sak koma-komanya. Wala yukhti, dan dia gak keliru, betul, tepat, pas timbangannya. Artinya saking mahir dalam perkara dunia. Wa huwa la yuhsin an yusalli, tapi dia enggak becus di dalam mengerjakan salat yang merupakan rukun Islam, pilar agama. Urusan itu luar biasa. Tapi dalam agak perkara agama nol. Maka jangan sampai kita sesuai dengan ucapan Hasan al-Basri. Sebab itu kita menuntut ilmu. Ikhwani afidhakumullah, semangat. Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam diwannya, kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun. Kullul ulum siwal Qur'ani masyghalatun. Semua ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan. Semua ilmu selain Al-Quran menyibukkan, mayanfa'. Illa al-hadits wa ilma fiqh fi din. Kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih dalam agama. Ini kata siapa? Imam Syafi'i. Al-ilmu ma qila fihi qala haddatsana. Ilmu itu yang disebutkan haddatsana, riwayat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma siwa dzaka fa waswasu syayatin. Selain itu merupakan waswasnya syaitan, bisikan-bisikan mereka. Anjuran dari Imam Syafi'i kepada kita untuk senantiasa mengedepankan ilmu kitab, ilmu sunnah. Ini yang akan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan begitu pula kehidupan di akhirat. Kalau kehidupan di akhirat, ikhwan afidhakumullah, semua orang pasti menginginkan kenikmatan abadi. Nah, semua di antara kita pengen senang nanti di akhirat. Kehidupan yang panjang, kalau dunia ini sekedar jembatan, dunia ini sekedar tempat berteduh saja. Nah, namanya orang berteduh yang gak akan lama. Kita kalau berjalan jauh saja di rest area paling cuman maksimal 1 jam. Nah, dunia ini seperti rest area di jalan tol. Nah, kehidupan abadi kelak di akhirat. Nah, di antaranya yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yaitu majelis ilmu. Dalam hadis yang antum sudah hafal semuanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, maka dimudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Nah, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ilmu ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dalam ilmu ini ada kelezatan. Kita duduk ini merasakan kenikmatan. Duduk di masjid, nikmat, tenang hati. Coba kalau antum duduk di pasar. Nah, budek. Suara yang laki, perempuan, campur baur. Di masjid mendengarkan ilmu, tenang, nikmat. Ada kenikmatan di sini. Dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Hikmah, As-Sunnah dan mengajarkan engkau apa yang belum engkau ketahui. Memberikan ilmu kepadamu yang engkau belum memahami. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Nikmat ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar kepadamu. Ini karunia yang besar, ilmu. Hanya orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Berapa masyarakat situ Bondo dibandingkan dengan antum yang duduk? Enggak ada 0,5-nya mungkin. Nah, berarti apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih ikhwani hafizakumullah. Dari kita untuk terus semangat mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita banyak-banyak bersyukur, mudah-mudahan kita masuk dalam hadis Nabi, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Orang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan bagi dirinya, difaqihkan dalam perkara agama, difahamkan dia dalam perkara agama, berarti kita ini orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan. Tanda kalau orang yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan bagi mereka kebaikan, jauh dari ilmu. Tanda berarti Allah enggak mau kemaslahatan bagi orang ini, jauh dari perkara agama. Yang mana dengan menuntut ilmu tersebut, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan di atas, memudahkan seseorang untuk naam mendapatkan pahala surga. Yang begitu pula ikhwani, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Nah, duduk kita di tempat ini enggak sia-sia dan tidak akan sia-sia. Berapa pahala yang kita dapat? Perkara gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat pencatat amal kebaikan. Kita enggak ngerti berapa pahala yang kita dapat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, man dakhala masjidana. Nabi bersabda, siapa yang masuk masjid kami. Masjid apa ini? Masjid Nabawi. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Ketika dia masuk ke masjid kita, masjid Nabi, masjid Nabawi, dia menginginkan untuk mempelajari kebaikan. Dan atau mengajarkannya. Kana kal mujahid fi sabilillah. Pahala bagi dia seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mencari ilmu syar, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah sebagaimana mujahid, bahkan lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Kenapa? Kalau jihad fi sabilillah, semua orang bisa. Hatta preman di pasar, ketika dikumandangkan jihad, ambil pedangnya, ambil AK-47 kalau dia punya, atau pistol, keluar jihad. Badannya full tato. Mampu. Tapi kalau yang perkara ini, ikhwani afidhahun, jihadul ilm lil khawas, orang-orang khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran bagi mereka. Dengan ilmu yang dia dapat, bisa untuk membantah ahlul bid'ati wal ahwa, bisa untuk membantah berbagai macam syubhat, penyimpangan, kesesatan, khurafat, ta'ayul, dan bid'ah yang merajalela di tengah-tengah umat kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang masuk masjid ini mempelajari Al-Qur'an atau mempelajarinya, mengajarkan Al-Qur'an dan menimba ilmu Al-Qur'an, memberi dan menerima. Berbicara atau mendengar seperti mujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ila ghairi dzalik, siapa yang niatnya selain ini, masuk masjid tapi enggak, bukan untuk niat mempelajari Al-Qur'an As-Sunnah. Kan nadhir ila mata'i ghairihi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang melihat perhiasan temannya. Tiap hari temannya ini semakin banyak perhiasan yang dia kumpulkan dari ilmu tersebut. Orang yang datang bukan untuk niat betul-betul mencari ilmu, seperti orang yang melihat kepada barang temannya. Dia enggak dapat apa-apa. Maka di sini ikhwani afidhakumullah perlu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu agama dan diamalkan dalam kehidupan sehari. Percuma ilmu tanpa amalan. Ibarat pohon tanpa adanya apa? Hah? Bunga, ya. Kita kalau nanam, Masya Allah, bahkan sampai ada alarmnya. Nanam beberapa bunga yang mahal itu, atau pohon yang dikehendaki buahnya, nampak sampai pakai alarm untuk nyiram pohon tersebut. Kemudian dipupuk, tumbuh hari demi hari, dia tunggu bulan demi bulan yang dia nantikan apa? Buahnya. Ya seperti ilmu, buahnya ilmu adalah amalan. Nah, ilmu tanpa amalan ikhwani afidhakumullah seperti tadi, pohon tanpa buah. Nah, tumbuhan tanpa bunga. Nah, enggak ada apa? Enggak ada manfaatnya. Takutnya apa? Kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali akan disiksa alimun, seorang yang memiliki ilmu. Tandalik alaihi aqtabu badnihi, kelak pada hari kiamat ususnya ini robek. Keluar yang ada dalam perut. Yang membuat penghuni api neraka semuanya mengumpuli dia. Ya fulan, alam kunta ta'muruna bil ma'ruf, wahai fulan, kau dulu memerintahkan kita kepada kebaikan. Wa tanhana 'anil munkar, mengingkari kita, melarang kita dari berbagai macam kerusakan, kemungkaran. Tapi kenapa kok engkau bisa bersama kita di neraka? Dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf walan ati, aku perintahkan kalian kepada perbuatan yang baik, tapi aku enggak jalani. Aku larang kalian dari sesuatu, tapi aku terjang. Iso ngelarang, tapi raiso ngelakoni. Aku larang kalian dari kemungkaran, tapi aku terjang. Aku lakukan kemungkaran itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu berkata orang-orang terdahulu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu tapi tidak beramal diazab sebelum para penyembah berhala. Nah, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, setelah mereka menimba ilmu, semangat menuntut ilmu, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal semaksimal mungkin dengan ilmu yang mereka peroleh. Nah, semoga kita menjadi seperti mereka, pembicara maupun pendengar. Nah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, kunna la nujawiz 10 ayat min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak lebih 10 ayat dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nata'allam maknaha wa na'mal biha. Sampai kita tahu makna 10 ayat Al-Qur'an dan kita mengamalkannya. 10 ayat dulu diambil dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dari tafsir tersebut, intisarinya apa? Kemudian mereka berusaha amalkan. Baru setelah itu pindah ke 10 ayat berikutnya. Ini kata sahabat siapa? Ibnu Mas'ud. Qari di antara para sahabat. Wa kunna nata'allamal ilma wal amal, dahulu kita mempelajari ilmu dan juga mempelajari amalan. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, para ulama-ulama kita mereka dimudahkan. Mungkin kalau kita melihat kayak enggak masuk akal. Mungkin enggak ada pada zaman ini karena barokahnya mereka. Bisa demikian dahsyat menghafal ratusan ribuan hadis, sekali dengar langsung lengket di otak, enggak lupa, enggak hilang, enggak luntur. Di antara sebabnya apa? Mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapat. Nah, kata Imam Waqi' Ibn Jarrah Abu Sufyan Ar-Ru'asi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kita meminta pertolongan di dalam menghafal hadis dengan mengamalkannya. Dapat hadis mereka amalkan. Wa kunna nasta'in ala talabihi bisawm, dan kita meminta pertolongan di dalam mencari ilmu hadis dengan senantiasa berpuasa. Mereka amalkan. Dengan itu kemudian ilmu mereka semakin lengket. Nah, dan Imam Waqi' ini terkenal ma katabtu sauda 'alal bayda. Imam yang tidak pernah menulis hitam di atas putih. Enggak pernah menulis. Allah berikan kedahsyatan hafalan. Kalau kita ini nulis masih lupa. Apalagi enggak nulis. Kita ini nulis masih lupa. Hafal masih lupa. Ditulis, dihafal masih lupa. Di antara mereka tidak pernah menulis hitam di atas putih. Berpatokan kepada hafalan. Allah SWT kasih barokah pada ilmunya. Nah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, maka wajib bagi kita terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah mengagungkan perkala ilmu yang itu merupakan cahaya bagi setiap muslim dalam kehidupan kesehariannya, rumah tangganya, kepada anak-anaknya. Dia berikan cahaya itu kepada keturunan yang mereka miliki dengan ilmu. Imam yang tadi kita sebutkan Waqi' pernah dikeluhkan oleh Imam Syafi'i. Siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i, imam yang diambil mazhabnya dalam agama kita. Bahkan di negeri Indonesia, negeri tercinta. Muhammad ibn Idris Syafi'i sampai mengatakan syakautu ila Waqi' su'hifzi. Aku mengeluh kepada Imam Waqi' jeleknya hafalanku. Nah, wa arsyadani bi anna al-ilma nurun. Imam Syafi'i, Imam Waqi' menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu ini cahaya. Memberikan penerangan kepada seseorang. Wa nurullah la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka ilmu ini cahaya menjadi penerang bagi kehidupan kita di dunia. Dan begitu pula kehidupan kita di akhirat dan amalan pahala yang tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu min thalath. Anak cucu Adam kalau mati selesai sudah. Amalannya sampai ruh keluar dari tubuhnya kecuali tiga perkara. Sodakoh jariah pun ya sampai yang dijariahkan itu ada. Bangun masjid, bangunan tahfidz, hafal Quran. Kalau datang tsunami, bangunan hancur. Gempa bumi, masjidnya lengser. Terputus. Gak dapat apa-apa. Karena manfaatnya apa? Berhenti sampai di situ. Dengan hilangnya jariah tersebut. Nah, sedekah jariah. Waladin salihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, berhenti sampai anak tersebut apa? Wafat, meninggal. Ini kalau punya anak apa? Soleh. Kalau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, au ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya. Nah, mengajarkan kepada seseorang, seseorang itu mengamalkannya, yang mengajar dapat pahala. Anak tersebut menyampaikan kepada temannya, saudaranya, karib kerabat, nanti punya keturunan, anak cucu, terus berjalan. Tidak ada hentinya, ikhwan fillah. Nah, oleh sebab itu ini merupakan amalan ibadah yang tidak terputus. Ini merupakan muqaddimah naam di dalam perkara ilmu. Wa insyaallah nanti panitia akan melihat naam antara tetap hari Jumat naam kajian kita atau dirubah menjadi hari Ahad. Insyaallah tetap pada setiap awal bulan biiznillahi ta'ala. Kemudian ikhwani afidhakumullah, Nawaqidul Islam ini sebelumnya sudah berjalan di masjid ini. Nah, sampai kurang lebih 2 tahun yang lalu. Naam, di pembatal pertama. Nah, tapi insyaallah kita akan sedikit murajaah. Naam, agar bagi yang belum hadir sebelumnya, nah, mengikuti tema kajian, dan kita akan langsung masuk di poin kedua. Adapun judul kitab Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam. Nawaqid itu jamak dari naqid. Nah, secara arti atau definisi, naqid itu bisa dilihat dari dua sisi, dua sudut. Nah, yang pertama dari sudut bahasa. Nah, yang kedua dari sudut istilah syar'i. Kalau dari sudut bahasa, yang dimaksud dengan naqid adalah al-ifsad, ifsadu syai' ba'da ihkamihi. Yang dimaksud dengan naqid adalah merusak sesuatu setelah sempurna. Merusak sesuatu setelah jadi. Nah, ini secara etimologi bahasa. Oleh sebab itu orang Arab mengatakan naqadhal bina idza hadama. Naqadha. Nah, batalnya bangunan ketika hancur. Nah, dan dari sisi etimologi bahasa ini masih dipakai dalam Al-Qur'an. Surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Nah, wala takunu kallati naqadat nun qaf dad. Nah, pembahasan yang kita bahas naqid nun qaf dad. Jangan kalian menjadi orang yang mengurai benang yang sudah dipintal sehingga menjadi tercerai berai. Nah, di sini kata-kata naqadat diartikan apa? Mengurai, batal, hancur. Nah, ini menurut etimologi bahasa. Kemudian secara istilah syar'i yang dimaksud dengan naqid pembatal adalah al-inhiraf min syar'illah ila ghairihi. penyimpangan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada syariat lainnya. Dia geser. Dia pindah dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada syariat yang selain daripada itu. Sehingga yang awalnya Muslim menjadi apa? Berpindah ini sekarang. Menjadi kafir. Yang awalnya mukmin menjadi murtad. Ini yang dimaksud dengan an-naqid. Kemudian kata yang kedua adalah al-Islam. Islam pun juga dari sisi arti bisa dilihat dari dua sudut. Sudut yang pertama secara etimologi bahasa, yang dimaksud dengan Islam adalah izhar al-khudu' wal-qabul. Menampakkan kerendahan diri dan berusaha untuk menerima. Ini arti apa? Islam secara apa? Bahasa. Yang dimaksud Islam adalah izhar al-khudu' wal-qabul. Menampakkan kerendahan diri kita dan berusaha untuk menerima. Ini menurut etimologi bahasa Arab. Adapun secara istilah syar'i, definisi Islam ini mencakup tiga pokok. Definisi Islam itu mencakup tiga unsur. Tiga. Yang pertama, yang dimaksud Islam sesuai dengan rukunnya. Pada hadis Jibril ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa sih yang dimaksud dengan Islam. Nabi menyebutkan apa? Syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Begitu pula hadis Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar, buniyal Islamu ala khams, ditegakkan Islam di atas lima perkara, ila an yuwahidullah, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya dilafadzkan, sholat, zakat, puasa, haji, ke baitullah bagi siapa yang mampu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang dimaksud dengan Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, imamud da'wah, pada abad ke-12 Hijri. Dalam kitabnya beliau mengatakan yang dimaksud dengan Islam harus di sana ada tiga poin. Al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan tauhid. Berarti yang berbuat syirik, ikhwani afidhakumullah, dipertanda-tanyakan keislamannya. Karena makna Islam sesungguhnya, poin yang pertama, al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Ikhlas ibadah kepada. Poin yang kedua kata beliau, wal inqiyad lahu bitta'ah, selalu tunduk patuh dengan ketaatan. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ia berusaha untuk dilakukan. Taat. Tidak menjadi hamba yang asi, bandel, pembangkang. Al inqiyad lahu bitta'ah, tunduk dengan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'a minasyirki wa ahli, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan para pelakunya. Nah, ini makna yang kedua mencakup tiga poin. Berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid. Nah, tunduk patuh dengan berbagai macam ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan diingkari dengan tangan ketika dia berkuasa, punya kekuatan, atau diingkari dengan lisan, mencegah, menahan, menjelaskan kepada mereka bahayanya kemaksiatan berupa kesyirikan tersebut, konsekuensinya, dampak negatif, efek buruknya, dan berlepas diri dari perbuatan tersebut dan orang yang melakukan perbuatan itu. Gak hanya perbuatannya saja, kemudian kita duduk dengan mereka. Lah. Mengingkari kesyirikan, tapi kita ikut duduk di dalam ritual mereka. Ini sama dengan ridha kepadanya. Maka ini makna Islam. Tauhid, taat, berlepas diri dari dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan dan para pelakunya. Ini yang kedua. Kemudian arti Islam yang ketiga, yang terakhir, cakupan yang terakhir, Islam adalah iman. Nah, karena Islam apabila disebutkan secara independen, secara sendiri, maknanya adalah iman. Begitu pula kalau disebutkan iman juga secara tersendiri, independen, maknanya adalah Islam. Nah, maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, Islam memiliki arti dari dua sudut. Dari sisi bahasa, etimologi bahasa Arab. Dan yang kedua dari sisi istilah syar'i, itu ada tiga. Yang pertama, Islam sesuai dengan rukunnya. Yang kedua, mencakup tiga poin, tauhid, taat, dan apa? Berlepas dari kesyirikan. Yang ketiga, Islam adalah apa? Iman. Dan iman adalah Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, insyaAllah kita lanjutkan setelah isya, setelah maghrib. Nah. Nah, yang pertama ikhwani hafizakumullah, disebut dengan apa? Lahan. Disebut dengan lahan. Maka seorang harus mempelajari Al-Quran, baik dari sisi mufradatnya, bacaannya. Karena di dalam bahasa Arab ini perbedaan huruf berbeda apa? Arti, berbeda makna. Nah, maka seorang yang mempelajari Al-Quran di dalam membaca harus berhati-hati sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Lafaz akbar saja, kalau ditambahi alif akbar, sudah berbeda arti. Nah, disebutkan bahwasanya yang menggunakan alif artinya tali. Masa kita katakan Allah tali? Allah akbar artinya apa? Allah maha besar. Tapi ada tambahan alif di sana. Dipanjangkan Allahu akbar. Ini sudah berbeda artinya. Taghyirul mabna, taghyirul makna. Nah. Perubahan bangunan huruf akan berubah pula kepada apa? definisi dan artinya. Nah, maka dipelajari, nah, bagi para imam yang membaca baik berupa mat ataupun huruf-hurufnya. Kemudian mengenai sholat Jumat, nah, ada sekian banyak riwayat, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mungkin yang lebih afdal, melaksanakan sholat ba'diyah, karena Jumat enggak ada qobliyah. Jumat apa enggak ada? Enggak ada qobliyah. Yang ada seorang muslim masuk ke masjid, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dan itu hukumnya wajib, kecuali bagi khatib. Karena khatib itu sunnahnya masuk masjid langsung naik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dinukilkan beliau sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid Nabi, ketika mau berkhutbah. Maka seorang makmum masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau dia mau sholat sunnah secara mutlak, memperbanyak sholat amalan sunnah, tapi qobliyah Jum'at tidak ada. Nah, yang ada ba'diyah Jum'at. Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kerjakan 2 rakaat di dalam masjid, kemudian setelah itu beliau masuk ke rumah istrinya, karena rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping masjid Nabi. Beliau masuk ke rumah-rumah istrinya dan melanjutkan 2 rakaat di sana. Nah, maka ini wallahu ta'ala alam yang sabit, dan ini yang ilmu yang sedikit anak ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Boleh, dua-duanya boleh. Disebutkan sama para ulama, dua-duanya boleh, walaupun yang lebih afdal itu. Nah, sholat 2 rakaat di sini. Nah, 2 rakaat di sini, kemudian dia kerjakan 2 rakaat di rumah. Kalau dua-duanya dia kerjakan di masjid, boleh apa enggak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tapi dilakukan apa? 4 rakaat langsung, tetap dengan 2 salam. As-salatu matna matna, dalam hadis Aisyah, salat itu 2 rakaat 2 rakaat. Yang menjalankan 4 rakaat tetap dengan 2 salam. Wallahu ta'ala alam. Nah.